Ini dia ada satu lagu kehilangan dulu dari kita bermain bersama si cantik dan si mungil si no Risa lawan Sebu. Antara kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. kasih. Oke, Risa, banyak yang terpesona dengan suara kamu, Risa. Harno sampai geleng-geleng kepala, Harno Prosoan.